Waminha, di antara yang membuat kita ridha dengan qadanya Allah, sesuatu yang tidak selalu ada pada kita. Kal masaib, seperti musibah, wal amrad, penyakit, wal faqat, kebutuhan. Faharamun laka, maka haram atasmu anta tabarra bisya'in min dhalik au tajza'indahu. Haram atas kamu tidak terima ngersulo dengan sesuatu itu. Musibah dan semisalnya itu tidak lazim datang kepada kita dibanding dengan kesehatan. Dibanding dengan kesehatan, kalau kesehatan hampir menyuruh dalam kehidupan kita. Datangnya musibah itu sewaktu-waktu. Karena musibah kebutuhan itu adalah ujian, cobaan. Nah, cobaan itu datangnya bukan terus-menerus. Pada saat dibutuhkan. Di waktu-waktu tertentu. Melihat kondisi keimanan, ketakwaan orang tersebut. Kalau sehat, hampir berjalan di dalam kehidupan kita keseluruhan. Kita sekarang alhamdulillah, bisa makan, bisa minum enak, bisa merasakan ini, bisa merasakan itu. Sewaktu-waktu, kita sakit semua badan. Makan gak enak. Minum gak nikmat. Sewaktu-waktu. Lah ketika datangnya sewaktu-waktu, jangan tidak terima dengan hal itu. Jangan murka. Gak boleh, haram ini. Haram. Tidak boleh murka. Kenapa? Datangnya sewaktu-waktu. Orang bekerja itu, orang bekerja, enggak selalu untung, toh pasti ada kerugian. Lah bukan berarti dengan kerugian kemudian dia buang semuanya, enggak kerja-kerjaan. Enggak. Tapi apa? Caranya dia supaya tidak rugi lagi, tidak jatuh lagi. Sama dengan kita kepada Allah ketika dikasih musibah, ketika dikasih cobaan. Ketika kita dikasih cobaan oleh Allah, ujian oleh Allah, bukan berarti kita gak ati iman-imanan, gak ati ibadah-ibadah. Tidak. Kita diingatkan untuk memperbaiki keadaan kita dengan sakit tadi itu. Bagaimana kita untuk selalu ingat kepada Allah. Bagaimana kita bisa mensyukuri kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah. Yang baru bisa kita rasakan ketika kita sakit. Loh, itu teguran, ujian dari Allah untuk mengingatkan kita. Karena itu gak boleh kita gak nerima. Gak boleh kita murka. Dengan musibah, kebutuhan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita harus sadari. Kita ini terkadang baru melihat kenikmatan setelah hilangnya kenikmatan. Baru menyadari kenikmatan setelah kenikmatan itu pergi dan hilang dari kita. Kita sekarang enggak merasakan susahnya orang yang kebanjiran. Enggak merasakan gitu. Kita ketawa-ketawa seneng aja ngelihat banjir. Wah, kok banjir tuh. Enggak mikir orang yang tinggal di sana bagaimana susahnya anaknya, kemudian mereka gimana aktivitasnya. Kita enggak mikir itu. Lah kita baru bisa merasakan kesusahan itu ketika dikasih oleh Allah banjir. Banjir di daerah kita, di wilayah kita. Enggak usah setinggi yang kita lihat di berita. baru kita bisa merasakan koyok ngene lho awak dhewe wis ora. Dadi yo sing ana kono yo. Gimana mereka ya? Nah, di situ kalau kita bisa berpikir dengan jernih, kita bersyukur alhamdulillah. Juga kan dengan sakit. Sakit itu jangan dianggap sesuatu kejelekan buat kita. Karena sakit itu terkadang mengingatkan kita akan besarnya kenikmatan sehat yang tidak pernah kita syukuri ketika sehat. Apalagi anak muda. Kesehatan itu gak pernah disyukuri. Dipakai sewena-wena seenaknya dewe. Sakarpe. Dipakai ini, dipakai itu. Gak mikir dia. Orang kalau sudah menginjak usia lanjut, usia tua, mulai kena asam urat, mulai kena kolesterol. Loh, dia baru sadar. Baru nyadar. Kenikmatan sehat. Indahnya, istimewanya kenikmatan sehat baru nyadar. Kapan? Ketika sudah tua. Sudah banyak kebaikan yang ditinggalkan. Sudah banyak ibadah yang dilalaikan. Tua baru nyadar. Loh, ini kalau sistem kerja, kerugian yang tidak bisa diganti. Kerugian yang sangat besar. Tidak bisa diganti. Kenapa? Sudah lewat jauh. Sudah berlalu yang lama. Gak bisa diganti. Ibarat mobil itu rusaknya sudah parah baru ketika ketahuan. Mau gak mau turun mesin. Nyesel akhirnya. Lah dikasih oleh Allah sakit itu tujuannya untuk mengingatkan akan besarnya kenikmatan sehat. Karena itu gak boleh murka. Jadi apapun yang tidak nyaman, apapun yang tidak enak dalam kehidupan kita, itu dibuat oleh Allah sebagai pengingat untuk hamba-hambanya yang dicintai. Beda hamba-hambanya yang dibenci, itu adalah bala buat mereka. Tapi hamba-hambanya yang dicintai itu mengingatkan. Makanya mereka itu orang-orang soleh ketika dikasih sakit, bersyukur dan senang dan bahagia. Dikasih hidupnya itu perlu butuh, ini butuh itu. Itu senang mereka. Bahagia mereka. Kenapa? Diingatkan sama Allah. Nah kalau kita bisa merasakan musibahnya orang, gak perlu dikasih musibah sama Allah kita. Kenapa? Oh, kita bisa merasakan musibahnya orang, sedihnya orang. Gak perlu dikasih musibah sama Allah. Kita sudah ingat dengan musibahnya orang lain. Terkadang kita ini gak ingat, kecuali kalau sudah dikasih. Puasa itu puasa. Di antara hikmahnya puasa itu menyadarkan orang-orang yang mampu akan lapar. Bagaimana rasanya lapar dan haus. Supaya tahu bagaimana rasanya lapar dan haus. Untuk apa? Melihat kondisi orang-orang yang sulit makan. Yang tidak bisa makan setiap hari karena gak memiliki uang. Supaya mikir, tapi selama ini gimana? Gak ada. Puasa hanya dia gak makan, gak minum, sahur, buka, mari. Gak mikir. Orang-orang yang sulit beli makanan, sulit mendapatkan makanan, gak mikir buat itu. Padahal itu diantara hikmahnya puasa. Kan gak nyadar itu. Seperti orang sehat gak sadar. Besarnya kenikmatan sehat gak sadar. Lah orang-orang seperti ini butuh diuji sama Allah. Butuh dikasih musibah oleh Allah. Kenapa? Dengan ujian, dengan cobaan yang sudah diberikan gak nyadar. Sehingga butuh dia sendiri diuji. Nah, kalau kita sudah melihat musibahnya orang itu mengingatkan kita, ya Allah, susahnya dia gimana, dia mau mandi, gimana dia mau makan, gimana dia mau minum, gimana. gimana anaknya yang masih kecil. Bu, gimana capeknya nanti kalau sudah banjir, bersih-bersih, rumahnya kotor, banjir sampai hampir atap rumahnya, ini itu. Kalau kita mikirkan, ya Allah, alhamdulillah saya diselamatkan. Loh, bisa, kita bisa merasakan, enggak perlu diuji kita. Kenapa? Sudah sadar dengan musibah yang diberikan oleh Allah kepada orang. Tapi kita enggak sadar, perlu kitanya yang disentil sama Allah. Karena itu ketika dikasih musibah sama Allah, jangan pernah murka. Kalau kita menganggap musibah itu adalah kejelekan, tapi mereka para aulia menganggap musibah itu adalah kenikmatan. Karena bisa mengingatkan mereka kembali akan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita jalankan? Tardha, ridha, nerima, pasrah. Itu. Ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, pasrah. Gimana lagi? Aku adalah hambanya Allah, mau gak mau aku harus menerima. Seperti anak kepada orang tua. Orang tua memerintahkan apa, anak harus pasrah. Anak harus menerima. Sama kita sebagai hambanya Allah, apa yang diberikan oleh Allah kita harus menerima. Kalau gak mampu, gak mampu ridha, gak mampu pasrah, fal tasbir sabar. Sabar dan berusahalah untuk ikhlas. Sabar dan berusahalah ikhlas. Gak mampu ridho, gak nerima kita dengan pemberian Allah yang jelek misalnya. Ya sabar dan berusahalah untuk ikhlas. Berusahalah untuk ikhlas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, A'budullah ta'ala birridha. Aku beribadah kepada Allah dengan keridhaan. Aku beribadah kepada Allah dengan keridhaan. Ailam tastati fa bi sabri. U'budillah, u'budillah birridha. Beribadahlah kepada Allah dengan keridhaan. Ailam tastati, maka jika kamu tidak mampu beribadah kepada Allah dengan ridha, fa fi sabri, maka dengan kesabaran. Kesabaran apa? Dengan apa? Atas apa? Alamatakrahu. Atas apa yang kamu tidak senangi, khairun kathir, lebih baik. Banyak. Walaysa minar ridha syai' ma yajiduhu ba'dul aulia minatumamina inda tarim. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk beribadah dengan keridhaan. Beribadahlah dengan keridhaan. Kalau enggak mampu, enggak bisa, maka beribadahlah kepada Allah dengan kesabaran atas segala yang tidak kita, apa yang kita tidak sukai, itu lebih baik. Daripada apa? Daripada enggak dua-duanya. Enggak ridho, enggak sabar. Kalau enggak ridho, enggak sabar, itu berarti apa? Murka. Jadi minimal kita sabar dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Sabar. Mana ada orang senang sakit? Mana ada orang senang kiri? Enggak ada. Semua orang senang kaya, semua orang enggak senang sehat. Tapi kita enggak mengetahui hikmah di balik sakit atau hikmah di balik kemiskinan yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Karena itu Allah di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang tidak kita senangi itu lebih baik buat kita. Terkadang yang kita senangi justru lebih jelek buat kita. Tapi kita enggak tahu. Yang punya schedule, yang punya aturan, yang punya jadwal, yang punya program, Allah. Kita menjalankan. Lah kita dikasih oleh Allah sakit, itu mungkin lebih baik buat kita. Sekalipun sakit itu enggak enak. Begitu juga dikasih kaya. Terkadang dikasih kaya itu justru malah membuat kita binasa, hancur. Sehingga kita enggak dikasih kaya. Dan itu bisa kita sadari dalam kehidupan kita sendiri. Misalnya kita sekarang, posisi kita sekarang sedang. Kita lihat, kita orangnya gimana? Loman enggak? Atau pelit? Sering membantu orang atau enggak? Nah kalau kita tahu diri kita pelit ini, makanya kok enggak dikasih sugi-sugi ambil Gusti Allah. Boleh apa? Aku dikasih sakmene wis medit apa meneh dikasih tambah medit. Tapi bahasanya orang, aku lek sugi. Aku lek sugi. Lek sugi ora ngasih sugi, tetep pancet yang medit. Orang loman itu dari enggak punya loman. Ketika punya ya tetep loman. Kalau punya sedikit wis medit apa meneh duwe akeh. Tidak gelem ngei ake meneng. Tak bahasanya orang kan seperti itu. Ngenteni lek sugi ae. Ngenteni lek sugi. Padahal lek sugi ya tambah pedit. Lah kita enggak tahu di balik itu, makanya Allah enggak ngasih kita kaya-kaya karena kita kalau kaya tetap pedit. Atau kita dikasih oleh Allah kenikmatan sehat misalnya. Gak dikasih kesempatan sehat, dikasih sakit sama Allah. Lalu kita tahu, banyak rencana yang jelek dalam diri kita. Kati rono, kati ngini, kati ngunu, kati ngini. Dikasih oleh Allah sakit. Loh berarti sakit ini memang kelihatannya gak enak. Tapi itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau gak sakit, banyak kemaksiatan yang akan kita kerjakan. Nah karena itu katanya Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah karena itu kita hendaknya beribadah kepada Allah dengan keridhaan, kalau enggak mampu ya dengan kesabaran. Jangan sampai murka dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa ridha menerima dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahit atau yang manis, yang enak ataupun yang tidak enak, dan mudah-mudahan kita bisa sabar menghadapi kehidupan dunia dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam jenisnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersabar, banyak bersyukur dan ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.